Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 16 Februari 2019, dibacakan Ilham dan Kamal. Jogdri, tersangka ke-15 sejak Satgas Anti-Mafia Bola dibentuk. Presiden Jokowi minta bos Bukalapak Ahmad Zaki lebih bersikap bijak. Khofifah Emil hingga mantan Kapolri Jengu Ani Yudhoyono. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun PLT Ketua Umum PSSI Joko Driyono atau Jokri merupakan tersangka ke-15 sejak Satgas Anti-Mafia Bola yang dibentuk Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Joko ditetapkan menjadi tersangka perusakan dan pencurian barang bukti sejak Kamis 13 Februari lalu. CNN Indonesia melansir. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, dari 15 tersangka tersebut, 6 berkas perkara sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Pihaknya sudah melakukan beberapa penyitaan di kantor PSSI, termasuk di kediaman Jokdri. Pekerjaan Satgas Anti-Mafia Bola dalam memberantas pengaturan skor di sepak bola Indonesia, lanjut Edi, belum tuntas. Satgas Anti-Mafia Bola baru bisa menjelaskan alasan maraknya pengaturan skor di Indonesia setelah mendapatkan fakta-fakta hukum secara menyeluruh. Kabar terakhir, Satgas Anti-Mafia Bola akan memeriksa Joko sebagai tersangka di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Senin pukul 10. Sebelumnya, Satgas Anti-Mafia Bola sudah menjadikan mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng dan mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto. Syedaralun, Presiden Joko Widodo mengaku tidak terbawa perasaan alias baper karena cuitan CEO Bukalapak Ahmad Zaki. Bos Bukalapak mengkritik anggaran riset dan pengembangan di Indonesia dan celoteh Presiden baru pada beberapa waktu lalu. CNN Indonesia melansir. Meski begitu, Kepala Negara meminta Zaki dan semua pihak lebih bijak dan matang dalam bertindak ke depan, termasuk dalam menyampaikan pandangan. Jokowi mengaku tidak marah dengan cuitan Zaki karena memahami maksud kritik bos perusahaan penyediaan wadah transaksi jual-beli itu. Menurutnya, kedua pihak, baik pemerintah dan Bukalapak, sebagai pemain di tingkat industri, sama-sama sepakat bahwa sektor perdagangan elektronik perlu dikembangkan dengan tunjangan riset yang memadai. Untuk itu diperlukan alokasi anggaran riset yang cukup. Selain itu, perkembangan e-commerce dan marketplace juga perlu didukung karena berdampak kepada para usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di tanah air. Hal ini tak hanya agar inovasi dan kreativitas yang ada di UMKM terserap oleh industri, tapi manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Apalagi Bukalapak merupakan satu dari 4 perusahaan rintisan di Indonesia dengan valuasi senilai 1 miliar USD alias unicorn. Selain Bukalapak, ada Gojek, Traveloka, dan Tokopedia yang juga menyandang status unicorn di Indonesia dan Asia Tenggara. Syedaralun, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menjenguk Ani Yudhoyono. Istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu dirawat intensif di National University Hospital, Singapura hingga hari ini. CNN Indonesia melansir. Kofifah sengaja langsung datang ke Singapura untuk memberikan dukungan kepada Ani serta SBY. Selain menjenguk Ani ke Singapura, Kofifah juga menyelenggarakan pemberian santunan kepada yatim piatu demi mendoakan Ani. Selain itu, ia juga mendoakan agar keluarga Ani Yudhoyono diberikan kesabaran dan kekuatan. Di tempat yang sama, Emil mengatakan terus mendoakan Ani Yudhoyono agar lekas pulih. Selain Kofifah dan Emil, dua orang mantan Kapolri Jenderal Sutarman dan Jenderal Timur Pradopo juga menjenguk Ani di National University Hospital, Singapura pada hari yang sama. Sementara itu, SBY bersama besannya, Hatta Rajasa, meninggalkan rumah sakit untuk makan siang sekitar pukul 13 waktu Singapura. sedangkan putra SBY Edi Baskoro alias Ibas Yudhoyono tetap bersiaga di rumah sakit. SBY sebelumnya mengungkapkan istrinya menjalani perawatan di National University Hospital Singapura sejak 2 Februari lalu karena sakit kanker darah. Ani menjalani perawatan medis di Singapura atas rekomendasi tim dokter kepresidenan Indonesia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederhalun, ribuan penduduk Korea Utara sudah rapi sejak Sabtu pagi berbaris dalam suhu minus 8 derajat Celcius untuk memberikan penghormatan di hadapan patung mendiang Kim Jong-il. Momen itu sebagai perayaan pada hari ulang tahun Kim Jong-il yang dikenal sebagai Hari Bintang Cemerlang. CNN Indonesia melansir, Kim, putra pendiri Korea Utara Kim Il-sung dan ayah pemimpin Korea Utara saat ini Kim Jong-un, lahir pada 16 Februari. Menurut ortodoksi Pyongyang, ia lahir ke dunia pada tahun 1942 di sebuah gubuk bersalju di sebuah kem rahasia di lereng Gunung Paektu. Sebaliknya, para sejarawan luar menunjuk pada catatan resmi Soviet yang mengatakan ia dilahirkan setahun sebelumnya di desa Siberia, tempat Kim Il-sung berada di pengasingan. Meski banyak versi, namun hari lahirnya dirayakan sebagai penghormatan garis keturunan Paektu yang mengalir dalam keluarga Kim. Disebut sebagai Hari Bintang Cemerlang, acara ini dirayakan dengan pameran seluncur es, pertunjukan bunga, dan segala acara berbentuk puji-pujian sebagai berita utama di media. Penduduk Korea Utara memang sudah terbiasa memuji pemimpin mereka setinggi-tingginya. Sederhalun, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengkritik Amerika Serikat pada hari Jumat yang disebutnya mencuri miliaran dolar dan menawarkan remah-remah sebagai bantuan kemanusiaan. Hal itu dilakukan ketika Washington memberi sanksi kepada 5 pejabat yang diduga dekat dengannya. CNN Indonesia melansir, banyak bantuan Amerika Serikat menumpuk di Kolombia dekat dengan perbatasan dengan Venezuela. Pemimpin oposisi Juan Guaido telah bersumpah untuk menentang upaya Maduro memblokir pasukan bantuan masuki negara itu. Maduro meminta militer untuk mempersiapkan penempatan khusus untuk memperkuat perbatasan dengan Kolombia dan membuatnya tak tertembus. Menurutnya di Gedung Putih, Donald Trump dan Ivan Duque mengumumkan rencana perang melawan Venezuela. Negara ini berada di tengah krisis ekonomi yang telah menyebabkan jutaan orang dalam kemiskinan dan kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan. Guaido yang diakui oleh 50 negara sebagai presiden sementara menuduh Maduro menyebabkan kesulitan ekonomi melalui pemerintahan yang salah urus. Sederhalun, kisah superhero yang diadaptasi dari serial komik karya mantan vokalis My Chemical Romance Gerard Way, The Umbrella Academy, resmi dirilis Netflix kemarin. Serial original terbaru layanan streaming itu bercerita tentang keluarga superhero yang lahir secara bersamaan. CNN Indonesia melansir, mereka pun akhirnya diadopsi oleh miliarder yang mendirikan The Umbrella Academy untuk mempersiapkan anak-anaknya menyelamatkan dunia. Tidak seperti keluarga superhero lainnya, anak-anak ini tumbuh terpisah dan dipersatukan kembali setelah kematian ayah angkat mereka yang misterius. Serial ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris kenamaan seperti Tom Hopper sebagai Luther Hargreaves alias Space Boy yang memiliki kekuatan dan ketahanan fisik luar biasa sehingga dapat bertahan hidup di luar angkasa hanya menggunakan helm. Kemudian ada David Castaneda sebagai Diego Hargreaves alias The Kraken dengan kemampuan menahan napas tanpa batas. Selanjutnya ada Amy Rutherford-Lapman sebagai Allison Hargreaves dengan kemampuan untuk mengubah kenyataan dengan menyebarkan rumor. Lalu ada Robert Sheehan sebagai Klaus Hargreaves alias The Sense yang memiliki temperamen yang tak stabil namun bisa melayang dan berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Selain itu juga ada Aidan Gallagher sebagai The Boy, Ellen Page sebagai Vanya Hargreaves dengan kekuatan yang tak kalah hebat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 16 Februari 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederhalun, wassalam.